Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian dari kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. Ya, karya Syekh Abdul Rahman Al-Ba'li rahimahullahu taala, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang Kitabus Shalah. Kita telah membahas tentang hukum salat, kemudian juga tentang azan dan iqamah. Kemudian juga beberapa syarat dari sahnya salat. Tentunya syarat sah salat yang pertama yaitu taharah itu telah dibahas di satu kitab tersendiri. Di kitab Bidayatul Abid ini, dan tidak terasa alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab taharah tersebut. Maka sekarang kita insyaallah akan membahas lanjutan dari syarat sah salat. Sebelumnya juga kita telah membahas syarat sah salat yang lain yaitu waktu salat. Adapun sekarang ya kita lanjutkan pembahasan syarat salat, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rukun-rukun salat, wajib-wajib salat dan sunnah dan juga makruh, ya makruh salat. Maka kita mulai dari perkataan penulis, yaitu beliau berkata wa syurutu sihhatis shalah sittah. Syarat sahnya salat itu ada 6. Tahu dari mana ada 6? Dari istiqra, yaitu dari menelaah dan menyimpulkan dari berbagai dalil. Ya, itu namanya istiqra. Yani tidak disebutkan dalam satu dalil, ayat atau hadis menyebutkan jumlahnya 6, tidak, akan tetapi disimpulkan dari dalil. Kemudian beliau berkata taharatul hadas. Yang pertama adalah taharah dari hadas. Dan ini telah dibahas di kitab taharah. Kemudian wadhulul waqt, masuknya waktu salat. Dan ini juga telah dibahas di pertemuan sebelumnya dari kitab ini, di majelis ini. Akan tetapi yang harus kita ingatkan, yang harus kita tanyakan dan kita murojaah, sebenarnya Anda lupa apakah sudah dibahas di pertemuan sebelumnya atau tidak. Mengapa di sini disebut duhulul waqti? Mengapa bukan al-waqtu itu sendiri? Mengapa yang disebut sebagai syarat sah salat adalah masuknya waktu salat? Mengapa tidak disebut waktu salat itu sendiri? Ya, mengapa tidak disebut salah satu syarat sah salat bahwa yakni salat tersebut harus dilakukan di waktunya? Mengapa disebutkan salah satu syarat sah salat adalah masuknya waktu salat? Mengapa harus ada kata duhul, masuknya waktu salat tersebut? Maka jawabannya adalah karena ya salat itu bisa ada, bisa qada. Salat itu bisa adaan au qadaan au i'adatan. Ada 3. Salat disebut ada ketika salat tersebut dikerjakan pada waktunya. Salat zuhur dikerjakan pada waktu zuhur, salat asar dikerjakan pada waktu asar dan seterusnya. Adapun qada itu berarti salat tersebut dilaksanakan setelah waktunya berakhir. Dan kita telah mempelajari bahwa waktu salat ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurah. Waktu ikhtiar adalah waktu yang seseorang wajib untuk melakukan sholat tersebut di waktu ikhtiar itu. Tidak boleh mengerjakannya melewati waktu ikhtiar. Jika tanpa uzur. Seperti misalnya asar. Ya, waktu ikhtiar dari asar itu dari berakhirnya waktu zuhur ketika panjang bayang-bayang itu sama dengan 1 kali panjang bendanya. Setelah dikurangi bayang-bayang ketika zawal, itu berakhirnya waktu zuhur. Dan waktu ikhtiar asar, ya, ketika panjang bayang-bayang sama dengan 2 kali dari panjang bendanya dikurangi bayang-bayang zawal. Ah, ini waktu ikhtiar. Maka wajib bagi kita untuk mengerjakan sholat asar di waktu ikhtiar ini. Ya. Adapun setelah waktu ikhtiar, maka belum masuk waktu maghrib. Karena waktu maghrib ketika matahari sudah terbenam. Ketika seluruh bulatan matahari tidak terlihat lagi, terbenam. Maka itu namanya masuknya waktu maghrib. Maka antara ya berakhirnya waktu ikhtiar hingga masuknya waktu maghrib, ini namanya waktu darurat. Waktu darurat dari asar. Tidak boleh seseorang mengerjakan sholat asar di waktu darurat ini jika tanpa uzur. Jika tanpa uzur. Jadi sholatnya, sholat asarnya sah. Ketika sholat asarnya tersebut dikerjakan di waktu ikhtiar ataupun di waktu darurat, sama-sama sah. Akan tapi yang membedakan adalah ya apakah dia berdosa atau tidak ketika dia mengerjakan sholat asar tersebut. Ya, tentunya dia berpahala karena mengerjakan sholat asar. Nah, tapi dari sisi lain, kalau dia tanpa uzur melakukan sholat asar setelah waktu ikhtiar, yakni di waktu darurat, maka dia berdosa karena sisi ini. Akan tetapi, ketika seseorang mengerjakan sholat asar tersebut di waktu ikhtiar ataupun di waktu darurat, maka kita katakan dia tetap mengerjakan sholat asar di waktu asar. Sehingga kita katakan sholat asarnya ini adalah ada, yakni mengerjakan sholat itu memang di waktunya. Adapun, ya, itu namanya ada. Jadi, apa bedanya berarti mengerjakan sholat asar di waktu ikhtiar dan waktu darurat? Perbedaannya adalah apakah ada dosa ketika orang tersebut mengerjakannya? Apakah dia punya uzur kalau dia mengerjakannya di waktu darurat? Contoh uzur misalnya ketiduran, ya, tertidur, atau contoh uzur misalnya ya tidak ada air sehingga dia harus menunggu, dan dia ala ghalabatizzon, ya, berdasarkan dominasi, yakni berdasarkan perkiraan yang yakni akurat gitu ya, atau mendekati akurat, dia bisa mengira-ngira bahwa memprediksi bahwa ini baru bisa mendapatkan air setelah waktu ikhtiar ya selesai. Maka dia boleh untuk mengerjakan sholat asar di waktu darurat. Baik. Jadi ketika seorang mengerjakan sholat asar baik di waktu ikhtiar ataupun di waktu darurat, dia sama-sama disebut sebagai sholatnya sebagai ada, yakni sholat pada waktunya. Demikian pula waktu isya, karena waktu isya adalah sholat yang lain yang memiliki waktu ikhtiar dan waktu darurat. Ya, waktu sholat yang memiliki pembagian ini, waktu ikhtiar dan waktu darurat, itu adalah sholat asar dan sholat isya. Adapun 3 waktu yang lain, seluruh waktunya adalah waktu ikhtiar. Tidak ada waktu darurat. Tidak ada waktu darurat. Baik, jadi yang namanya ada itu adalah ketika dikerjakan pada waktunya, baik ikhtiar ataupun darurat. Adapun qadha, ketika seseorang tersebut mengerjakan sholat setelah waktunya selesai. Setelah waktunya selesai. Mengerjakan sholat asar di waktu maghrib. Contohnya, tertidur, ya, ketiduran. Dan ini hukumnya adalah boleh kalau ada, tidak masalah kalau ada uzur, tapi berdosa kalau ada, kalau tidak ada uzur. Yani seseorang karena malas misalnya, atau seseorang tersibukkan dengan kegiatannya sehingga sholatnya sebentar lagi, dikit lagi, sampai waktu sholatnya selesai, berakhir, masuk waktu sholat berikutnya, ini tentunya berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Akan tapi, ketika seorang tersebut punya uzur, maka tidak masalah. Itu namanya qadha. Adapun i'adah, yaitu mengulang sholat, yakni mengulang sholat setelah dikerjakan sebelumnya, dan mengulangnya pada waktunya tersebut. Ya, itu namanya i'adah. Baik. Jadi, mengapa disebut masuknya waktu sholat? Karena, mengapa disebut salah satu syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat? Karena sholat tersebut, ya, bisa dikerjakan ada atau qadha. Bisa dikerjakan ada, secara tepat pada waktunya. Atau secara qadha, yakni setelah waktunya selesai. Itulah mengapa disebut ada kata salah satu syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat. Karena baik setelah waktu sholat itu masuk, baik secara ada ataupun secara qadha, maka sholat tersebut sah. Adapun kalau sebelum masuknya waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Seperti contohnya orang yang sholat zuhur sebelum zawal. Dia sholat zuhur, mulai sholat zuhur sejak sebelum waktu zuhur masuk. Apakah sholat zuhurnya sah? Misalnya kita katakan sholat zuhurnya masya Allah setengah jam. Ya, dia 5 menit sebelum zuhur, mulai sholat zuhur. Tapi Ustaz, sholat zuhurnya yakni setengah jam dan khusyuk sekali masya Allah. Maka kita katakan tetap tidak sah. Mengapa? Karena sholat zuhurnya dikerjakan ya sebelum waktu zuhur masuk. Ya, jadi itulah mengapa disebut ada kata masuknya waktu sholat. Ya, masuknya waktu sholat. Adapun kalau tidak disebut, tidak ada kata masuknya waktu sholat. Yani misalnya disebutkan kalimatnya adalah salah satu syarat sah sholat adalah waktu sholat itu sendiri. Yani sholat tersebut dikerjakan di waktunya. Maka nanti qadha tidak akan sah. Yani qadha mengerjakan sholat asar di waktu maghrib, mengerjakan sholat asar di waktu isya misalnya, mengerjakan sholat isya di waktu subuh misalnya. Maka kalau tidak ada kata dukhul, tidak ada kata masuknya waktu sholat, ya tidak ada kata masuknya, maka nanti sholat secara qadha tidak sah. Baik, kemudian penulis berkata wasatrul aurah, ditutupnya aurat, menutup aurat salah satu syarat sah sholat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya manusia yang haid, yakni salatnya perempuan maksudnya, bukan perempuan yang lagi haid maksudnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya perempuan illa bi khimar, kecuali dengan khimar, yakni dia harus mengenakan khimar. Maka ini menunjukkan bahwa menutup aurat itu ya salah satu syarat dari sholat. Sebelumnya ya, ana ingin mengingatkan kembali apa perbedaan antara syarat dengan rukun. Karena nanti kita akan mempelajari tentang rukun. Ya, perbedaannya adalah syarat itu harus, yakni syarat itu adalah sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Bukan bagian dari sholat. Misalnya toharah, wudu. Wudu itu adalah perbuatan lain yang tidak bisa disebut sebagai sholat. Contoh lain adalah masuknya waktu sholat. Yakni itu bukan sholat itu sendiri, bukan perbuatan sholat itu sendiri. Menutup aurat, pakai baju menutup sehingga kita menutup aurat, itu bukan bagian dari perbuatan sholat itu sendiri. Ya, itu mengapa ini disebut sebagai syarat, tidak disebut sebagai rukun sholat. Itu perbedaan pertama antara syarat dengan rukun. Perbedaan kedua adalah kalau syarat dari sholat itu harus selalu ada dari awal sampai akhir sholat. Adapun rukun maka ya dia tidak selalu ada. Karena yang namanya rukun sholat itu akan berganti antara rukun satu selesai kemudian mengerjakan rukun kedua kemudian mengerjakan rukun ketiga dan seterusnya. Jadi itulah mengapa toharoh, wudu, yakni kondisi kita dalam kondisi toharoh harus selalu ada dari awal sampai akhir sholat. Kalau dua rakaat pertama maghrib misalnya kita dalam kondisi berwudu, rakaat terakhir tidak berwudu, yakni tiba-tiba kentut misalnya ada hadas misalnya, maka sholat kita tidak sah. Jadi syarat sah sholat itu harus ada dari awal sampai akhir. Itu mengapa? Contohnya tadi masuknya waktu sholat harus ada dari awal sholat. Yakni berarti sholat tersebut harus dilaksanakan setelah waktu sholat masuk. Sehingga tidak boleh misalnya sholat zuhur, rokaat pertama sebelum waktu zuhur. 3 rokaat setelahnya setelah waktu zuhur masuk. Ini tidak sah sholat. Kemudian itulah mengapa juga menutup aurat itu juga harus ada dari awal hingga akhir sholat. Sehingga kalau misalnya ada orang yang auratnya terbuka ketika di tengah-tengah sholat, maka sholatnya tidak sah. Akan tapi tentunya di sini ada perincian. Kapan seseorang auratnya terbuka ketika sholat, kemudian hal itu menyebabkan sholatnya batal misalnya. Maka jawabannya adalah bagaimana perinciannya? Ya, kaidahnya adalah ketika seseorang itu auratnya itu terbuka, wafahus, yakni terbukanya banyak secara yakni maudian wa zamanan, secara tempat dan secara waktu. Kalau terbukanya banyak secara tempat dan secara waktu, dua-duanya ini harus tergabung, maka sholatnya tidak sah. Yakni aurat yang terbuka harus banyak dan dalam waktu yang lama. Nah, ini diantara kemudahan oleh syariat, ya. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, apalagi tidak terpenuhi dua-duanya, maka sholatnya tetap sah. Contoh, kalau seseorang terbuka auratnya lumayan banyak secara urf, aurat yang terbuka lumayan banyak, kemudian dalam waktu yang lama, seperti misalnya sarungnya tiba-tiba terbangkan angin sehingga dia butuh waktu lama untuk yakni mengenakan kembali atau yakni mencari kain yang lain atau sarung yang lain untuk dipasangkan ke badannya, maka ini sholatnya tidak sah. Tapi kalau misalnya auratnya tersebut terbuka secara banyak tapi dalam waktu yang singkat. Auratnya terbuka banyak tapi dalam waktu yang singkat. Contohnya ada orang pakai sarung, tiba-tiba kemudian yakni sarungnya ada angin kencang sehingga sarungnya terbang. Tapi kemudian dia langsung kemudian dia tangkap dan dia tutupkan lagi, maka ini sah, tetap sah. Karena aurat yang terbuka banyak, na'am, tetapi dalam waktu yang singkat. Atau aurat yang terbuka sedikit walaupun itu dalam waktu yang banyak, maka ini juga insya Allah tetap sah. Contohnya adalah ini yang banyak terjadi ketika seseorang misalnya sholat kemudian celananya, mohon maaf ya, atau bajunya juga yakni di sebelah belakangnya itu terlalu sempit sehingga ketika ruku apalagi sujud terlihat sebagian auratnya, ini di punggungnya di situ ya. Jadi kalau walaupun itu terbuka ya misalnya dalam waktu yang lama, tapi mengingat itu cuma sedikit, dengan catatan cuma sedikit ya. Kalau jika itu cuma sedikit saja yang terbuka auratnya, maka insya Allah tidak mengapa, akan maksudnya tidak mengapa secara sahnya sholat. Tentunya ini tetap sesuatu yang tidak boleh. Kita harus memperhatikan pakaian kita ketika kita sholat. Akan tapi sholatnya tetap sah. Baik, itu syarat yang ke 1, 2, yang ketiga. Syarat yang keempat, wastinabun najasa, yaitu bebas dari najis. Ya, bebas dari najis. Ini termasuk syarat thaharah sebenarnya. Ya, sehingga kalaupun digabung dengan syarat yang pertama itu thaharatul hadas, maka ini tidak masalah. Karena syarat yang pertama tadi disebutkan thaharah dari hadas. Kalau yang ini thaharah dari najis, dan telah kita jelaskan di kitab thaharah di bab sebelumnya bahwa yang namanya thaharah itu adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, kemudian wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat, itu salah satu syarat sah sholat. Yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah, ya. Ketika kita berada di Masjidil Haram dan bisa melihat Ka'bah, maka kita harus mengarahkan badan kita ke arah Ka'bah dan harus sesuai dengan ya arah Ka'bah. Tapi kalau misalnya kita di Indonesia dan arah Ka'bah tentunya, yakni Ka'bahnya jauh sekali dan ya tentunya kita tidak bisa melihat Ka'bah, maka cukup dengan mengarah kepada arah Ka'bah. Ya, cukup dengan mengarah ke arah Ka'bah, yakni secara umum ke arah barat. Mungkin kita bisa agak serong dikit begitu ya. Akan tapi tidak perlu sampai terlalu presisi. Naam, di zaman ini sudah ada teknologi bermacam-macam dan seterusnya. Akan tetapi ya, syariat tetap dalam kemudahannya. Ya, jadi selama kita berada jauh dari Makkah seperti kita saat ini di Indonesia, maka cukup dengan mengarah ke arah dari Ka'bah, yakni barat secara umum, ke arah barat, atau bisa kita katakan barat agak serong dikit begitu ya. Nah, maka mengapa harus menghadap kiblat? Dalilnya tentunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Yani arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan juga tentunya ini ijma', ya, sebagaimana syarat-syarat yang lain, ijma' harus thaharah, maksudnya waktu salat menutup aurat dan menghadap kiblat ini adalah ijma', ada ijma' dalam masalah ini. Kemudian syarat yang keenam adalah niat. Harus disertai niat. Dan niat disebutkan penulis, wa mahalluhal qalbu. Tempatnya adalah di hati. Ya, niat itu tempatnya ada di hati. Wa haqiqatuha al-azmu ala fi'li syai' ya wala tasqutu bihalin. Dan hakikat dari niat itu adalah tekad untuk melakukan sesuatu. Jika kita hendak atau bertekad untuk melakukan sholat, maka itulah niat. Yani keinginan hati kita, tekad hati kita, itulah yang namanya niat. Dan penulis berkata, wala taskutu bihalin. Niat tidak bisa taskut, tidak bisa yakni gugur. Dalam kondisi apapun, niat harus selalu ada. Adapun syarat yang lain, taharah dari hadas atau najis, dalam kondisi tertentu bisa jadi ada uzur. Ya, misalnya tidak ada air, tidak ada tanah. Ini namanya faqidu tahurain. Orang yang tidak memiliki dua alat tahur, dua alat untuk menyucikan, yaitu air dan tanah. Seperti misalnya para ulama mencontohkan orang di penjara dan di dalam penjara tersebut tidak ada air dan juga tidak ada turab, tidak ada debu misalnya. Maka bagaimana dia? Dia sholat sesuai dengan keadaannya, tanpa berwudu ataupun tanpa tayamum. Maka ini kondisi khusus, ini kondisi uzur, tidak masalah. Jadi toharoh bisa gugur kalau dalam kondisi tertentu. Kemudian masuknya waktu sholat tadi sebenarnya lupa Anda sebutkan. Ya, kalau misalnya kita mau menjamak, kita melakukan sholat asar di waktu zuhur. Ah, ini juga ini pengecualian, ini uzur, yakni ini rukhsah. Maka tidak masalah. Ya, jadi maka ini tidak masalah. Ya, kan, tapi ini adalah di luar kaidah asalnya. Kaidah asalnya masuknya waktu sholat itu adalah syarat. Adapun kondisi-kondisi uzur itu ya tidak yakni tidak kita anggap terlebih dahulu ketika kita membahas, ketika kita menyebutkan syarat sah sholat. Karena kalau dianggap nanti syarat sah sholat toharah ada kondisi uzur, yani masuknya waktu sholat, bagaimana kalau kita menjamak takdim sholat zuhur dan sholat asar misalnya, kemudian menutup aurat, bagaimana kalau orang ini nggak punya pakaian sama sekali sedangkan waktu sholat sudah mau berakhir, menghadap kiblat, nanti bagaimana kalau orang ini tidak tahu arah, yani kalau mau dicari arah, kalau mau dicari kondisi-kondisi khusus dan uzur-uzur tentunya akan selalu ada. Tentunya akan selalu ada, akan tetapi ya dalam menyebutkan syarat sah sholat, menyebutkan poin-poin apa saja syarat sah sholat, maka kita harus melihat yakni hukum asalnya. Kalau di istilah usul fikih kita hanya membahas yakni azimah, ya, bukan membahas kondisi rukhsah, membahas kondisi azimah, yakni kondisi hukum asalnya. Adapun kondisi rukhsah maka yakni tidak dibahas terlebih dahulu. Baik. Kemudian adapun yakni niat, syarat sah niat, syarat sah yang keenam ini yaitu niat, maka tidak bisa gugur. Tidak ada kondisi di mana sholatnya sah kemudian yakni orang ini tidak berniat, yakni kondisi khusus uzur tertentu. Kalau memang dia tidak bisa memiliki niat, seperti misalnya orang tidur, seperti misalnya orang pingsan, seperti misalnya orang gila, maka tentunya sholatnya, yakni walaupun dia melakukan gerakan sholat, maka sholatnya ini tetap tidak sah. Orang tidur misalnya, ya bukan ahlun niyah, karena dia tidak sadarkan diri, ya nggak ingat sanak famili, kata orang orang tidur nggak ingat sanak famili. Masya Allah. Kalau misalnya dia melakukan gerakan sholat ketika tidurnya, maka sholatnya tersebut tidak sah. Yani syarat niat harus selalu ada. La taskutu bihalin, kata penulis, tidak bisa gugur dalam kondisi apapun. Kemudian wasyartuhal islamu wal aqlu wat tamyiz, syarat dari niat. Ini berarti penulis sedang membahas syarat dari syarat, syarat dari syarat dari sholat, yaitu syarat, salah satu syarat sholat yang keenam adalah niat. Syaratnya niat ada tiga. Al-Islam, wal-aql, wal-tamyiz. Dia harus muslim, orang yang meniatkan sholat tersebut harus muslim. Kemudian orang yang meniatkan sholat tersebut harus akal, yakni harus berakal. Kalau orang gila, maka orang gila tidak bisa berniat. Orang gila bukan ahlun niyah, kata para ulama. Ya, niatnya tidak teranggap. La yu'tabar. Kemudian at-tamyiz, dia harus tamyiz, yakni usia 7 tahun hijriah ya ke atas, itu usia tamyiz. Ya, jadi sebelum tamyiz maka sholatnya tidak sah. Setelah tamyiz belum wajib sholat, akan tapi sholatnya sudah sah sebagai sholat sunnah. Dan karena kita sedang membahas syarat sah sholat, maka disebutkan ya tamyiz. Jadi ada apa dengan anak di bawah usia tamyiz? Sama kata para ulama, dia bukan ahlun niyah. Dia bukan orang yang bisa memiliki niat. Ini niatnya belum teranggap. La yu'tabar. Kemudian penulis berkata, wa zamanuha awwalul ibadah aw qubailaha biyasir. Waktu kita berniat adalah di awal ibadah atau sebelum ibadah, ya, dengan jeda yang singkat. Jadi maksudnya adalah tidak boleh sebelum ibadah tersebut dengan jeda yang lama. Anda mau sholat asar tapi niatnya sejak waktu subuh. Dan tidak ada niatan sama sekali sampai waktu asar, tiba-tiba dia langsung melakukan sholat asar. Ini niatnya berarti tidak sah, niat yang subuh tadi. Dia harus, yakni dia harus tekad lagi di waktu asar untuk melakukan sholat asar. Ya, ini maksudnya. Jadi harus niat tersebut dimiliki oleh hatinya, yakni hatinya harus bertekad dan memiliki keinginan untuk sholat. Sebelum sholat itu dilakukan dalam periode yang dengan jeda yang singkat atau tepat ketika dia memulai sholat tersebut. Ya, tepat ketika dia memulai sholat tersebut. Seperti misalnya ada orang tidak punya kegiatan, misalnya ada waktu kosong dan kemudian dia sedang berdiri menghadap kiblat misalnya, kemudian tiba-tiba kita sholat sunnah saja, kemudian dia langsung sholat Allahu Akbar. Maka ini ya berarti niatnya tepat ketika dia mengawali ibadah tersebut. Adapun kalau misalnya orang tersebut belum punya wudu misalnya, sehingga dia harus ambil wudu terlebih dahulu. Ketika dia belum mengambil wudu, ketika dia kemudian terbersih, Anda nggak ada kerjaan, Anda mau sholat sunnah saja. Maka ya dia sudah punya tekad, dia sudah punya niat. Kemudian dengan niatnya tersebut dia pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Kemudian setelah itu dia melakukan sholat. Maka ini berarti niatnya sebelum ibadah dengan jeda yang singkat. Ya, toib. Sehingga niat tidak boleh setelah ibadah. Yani takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah. Tiba-tiba, Anda kenapa ini kok tiba-tiba takbiratul ihram sama baca al-fatihah? Ya sudah, ini sekalian sholat aja. Nah, ini berarti baru bertekad, baru berkeinginan untuk sholat ketika dia sudah masuk di perbuatan sholat tersebut. Maka ya ini sholatnya tidak sah. Karena sebagaimana kita sebutkan, syarat itu harus ada dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Sementara di sini niat, kalau dalam kondisi yang barusan, itu berarti niatnya baru muncul di tengah-tengah ibadah. Dan itu membuat ibadahnya tidak sah. Kemudian kita masuk pada rukun sholat. Ya, warkanus sholati arba'at ashar. Rukun sholat itu ada 14. ya ada 14 dan ini sekali lagi disebutkan bisa kita sebutkan seperti ini, ada 14 secara istiqra. Dalilnya adalah istiqra, yaitu menelaah dalil-dalil dan membuat daftar. Ketika ketemu dalil ini, taib, ini rukun. Ketemu dalil lain, taib, ini rukun kedua. Ketemu dalil lain, taib, ini rukun ketiga. Dan seterusnya hingga seluruh dalil-dalil syar'i ditelaah oleh para ulama, ya, dan kemudian mereka menyimpulkan bahwa inilah rukun sholat, ya, inilah daftar rukun sholat. Taib, rukun-rukun sholat ada 14 qiyamun fi fardin. Yang pertama adalah berdiri ketika sholat fardu, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala atau berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala secara qanitin, yakni secara tenang dan secara tunduk, penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shalli qa'iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, sahabat untuk salat dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu maka baru duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Dan kalau tidak mampu, duduk saja tidak mampu, maka ya berbaring. Maka ini menunjukkan bahwa berdiri itu adalah salah satu rukun salat. Dan enam, penulis menyebutkan rukun salat untuk salat fardu. Adapun untuk salat sunnah, maka ya berdiri itu bukan rukun, akan tapi berdiri itu adalah sunnah dari salat. Yakni tidak mengapa ketika sholat sunnah kemudian kita melakukannya sambil duduk. Akan tapi para ulama menjelaskan bahwa pahalanya cuma setengah, ya, pahalanya cuma setengah jika dibandingkan dia sholat sunnah dengan berdiri. Dan ini walaupun dia tidak ada uzur sama sekali, dia hanya yakni masya Allah tidak ada waktu, tidak ada kegiatan, ini ada waktu kosong misalnya, gimana kalau kita sholat sunnah tapi yakni anak memilih duduk untuk sholat sunnah. Maka ini berarti ya ini tidak masalah karena ini sholat sunnah. Adapun sholat fardu maka harus berdiri. Baik, karena berdiri termasuk salah satu rukun dari sholat. Dan kita lihat berdiri adalah rukun. Disebut rukun oleh para ulama karena setelah berdiri nanti ruku. Setelah ruku, na'am, berdiri lagi. Setelah berdiri, sujud. Ini berdirinya berarti dia rukun tapi nanti akan berpindah ke rukun-rukun berikutnya. Sehingga berdiri di sholat itu tidak dari awal sholat hingga akhir sholat. Itu mengapa berdiri dalam sholat, ini dalam sholat fardu, tidak disebutkan sebagai syarat sahnya sholat, akan tapi disebutkan sebagai rukun. Ya, disebutkan sebagai rukun. Tapi ala kulli hal, walaupun disebut syarat ataupun disebut rukun, sama-sama wajib dikerjakan. Sama-sama tidak boleh ditinggalkan. Baik. Kemudian rukun yang kedua wa takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbir yang pertama kali. Takbir yang kita sebutkan ketika kita memulai ya salat kita. Maka bacaan takbir tersebut itu namanya takbiratul ihram. Ya idza qumta ila shalah fakabbir. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan takbiratul ihram adalah rukun min arkanis salah, salah satu rukun salat. Kemudian rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Akan tetapi ini dengan catatan, siapakah yang membaca surah Al-Fatihah? Yang membaca surah Al-Fatihah, yakni yang surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun sholat bagi imam dan munfarid. Adapun makmum bukan termasuk rukun bagi dia. Ya, bukan termasuk rukun. Jadi membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat hanya bagi orang yang menjadi imam atau menjadi atau sholatnya secara infirad, yakni secara munfarid, secara sendirian. Kemudian rukun yang keempat adalah rukuk, ya, rukuk adalah rukun sholat berikutnya, sehingga setelah berdiri kemudian rukuk. Itu berarti ya rukun pertama itu berdiri berhenti di tengah-tengah sholat karena berganti ke rukun berikutnya, yaitu rukuk. Ya, membaca Al-Fatihah, ketika Al-Fatihah sudah selesai, maka dia akan berganti ke rukun berikutnya. Baik. Jadi ruku adalah salah satu dari rukun salat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai tuma'ninah dalam posisi ruku. Ya, maka ini itu berarti ruku adalah salah satu rukun salat. Tentunya rukuk yang kedua di salat kusuf itu nanti kita bahas insyaallah. Itu bukan rukun akan tapi itu sunnah. Karena ketika salat kusuf berdiri takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, rukuk, i'tidal, kemudian sujud. Jadi rukuknya ada dua, i'tidalnya juga ada dua kali. Maka rukuk yang kedua itu termasuk i'tidal yang kedua itu dalam rakaat pertama dan juga dalam rakaat kedua, ya. Itu rukuknya adalah rukuk yang sunnah, bukan rukuk yang rukun, bukan rukuk yang rukun. Naam. Kemudian rukun yang kelima adalah raf'un minhu, bangun dari rukuk. Itu rukun yang kelima. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangunlah, yakni bangunlah dari rukuk sampai engkau ya i'tidal, berdiri tegak sebagaimana posisi berdiri di awal. Maka ini juga mencakup, hadis ini juga mencakup rukun yang berikutnya, yang keenam kalau enggak salah, yaitu i'tidal, berdiri setelah setelah rukun. Baik, ini rukun keenam. Rukun ketujuh, sujud. Rukun ketujuh adalah sujud. Ya, dan sujud itu harus berada di atas, yakni sabat azum, tujuh tulang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sabati azumin ala al-jabhah wa asyara biyadihi ala anfi," yakni ala al-jabhah, dahi, kemudian "wa asyara biyadihi ala anfi," kemudian menunjukkan secara isyarat dengan menggunakan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ke arah hidung beliau. Kemudian "wal yadain," dua tangan, kemudian "waruk batain," dua lutut, kemudian "watro fil qadamain," kemudian ujung dari jari-jari. Maka ini menunjukkan ya bahwa sujud itu adalah rukun sholat, salah satu dari rukun sholat. Kemudian rukun berikutnya yang kedelapan adalah raf'un minhu, bangun dari sujud. Dan ini mencakup juga setelah bangun dari sujud, ya, kita menuju rukun berikutnya, rukun ke-9, yaitu julus, duduk setelah sujud. Ya, ini duduk di antara dua sujud. Karena setelah duduk ini kita harus sujud lagi. Ya. Sehingga duduk ini disebut al-julus, julusun baina sajdatain. Ini duduk di antara dua sujud. Ini rukun ke-9. Rukun yang ke-10, tentunya dalilnya sama, hadis yang sama dengan hadis yang tentang rukuk sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma jlis hatta tatma'inna jalisan." Kemudian duduklah sampai engkau itu tuma'ninah dalam posisi, ya, dalam kondisi dan posisi duduk. Kemudian rukun yang ke-10 adalah tuma'ninah fi kulli yani fi fi'lin. Wa tuma'ninatun fi fi'lin. Dia harus tuma'ninah ketika mengerjakan gerakan-gerakan sholat, rukun-rukun yang tadi kita sebutkan. Dia harus tuma'ninah, yakni tenang dan berhenti sejenak. Itu namanya tuma'ninah. Wahiya sukunu wa inqalla. Kata penulis, tuma'ninah itu adalah berhenti walaupun sejenak. Wa tasahudun akhir. Kemudian rukun berikutnya adalah tasahud akhir. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'ada ahadukum fi sholati falyakul attahiyatu lillah." Ya, ketika kalian itu duduk di salat, yakni ketika tasyahud, maka katakanlah attahiyatu lillah. Baik, maka tasyahud akhir bacaan tasyahud akhirnya itu rukun, kemudian duduk tasyahud akhirnya itu juga rukun berikutnya. Itu rukun yang ke-12, julusun lahu, yakni julus litasyahud akhir. Ya, maka duduknya ini adalah rukun juga, karena itu adalah praktiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kemudian penulis berkata, "Walitaslimatain." Duduk untuk tasyahud dan juga duduk untuk dua salam. Ya. Jadi duduk dalam duduk untuk dua salam. Ya. Ini salamnya juga harus dikerjakan ketika duduk. Kemudian rukun berikutnya, atau penulis berkata, "Waruknu minhu," yakni rukun dari tasyahud akhir. Ya. Rukun dari tasyahud akhir itu adalah bacaan Allahumma shalli ala Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ma yujzi'u min at-tasyahudil awal. Setelah, yakni membaca selawat ini setelah bacaan yang harus dibaca di tasyahud awal. Ya, bacaan yang harus dibaca di tasyahud awal. Ya, adapun tasyahud awalnya sendiri, bacaan tasyahud awal di duduk tasyahud awal itu bukan rukun tapi wajib. Bukan rukun sholat tapi wajib sholat gitu ya. Ini dibedakan. Apa bedanya rukun dan wajib? Kalau tadi kita sudah membahas syarat dan rukun, apa perbedaannya? Ya. Adapun rukun dan wajib apa perbedaannya? Rukun kalau ditinggalkan secara sengaja batal. Demikian pula wajib sholat. Ya, kalau ditinggalkan secara sengaja maka batal. Tetapi perbedaannya, kalau rukun ditinggalkan karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, maka sholatnya juga batal. Jadi rukun itu tidak bisa ditawar, dia harus dikerjakan. Akan tapi wajib sholat itu rukun sholat. Kalau wajib sholat, kalau kita tidak melakukannya karena lupa atau tidak melakukannya karena belum tahu hukumnya, karena jahil, maka sholatnya sah. Akan tetapi dia harus mengerjakan sujud sahwi. Akan tetapi dia harus mengerjakan sujud sahwi. Taib. Jadi ketika tasyahud akhir harus membaca apa yang dibaca di tasyahud awal, kemudian membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad tadi yang disebutkan. Nah, apa yang harus dibaca di tasyahud awal? Penulis berkata, "Wal mujzi'u minhu attahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi salamun alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah." Ya, maka ini adalah yang dibaca di tasyahud awal. Itu yang mencukupi, yakni bacaan minimal di tasyahud awal. Akan tapi di tasyahud akhir harus ditambahi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Kemudian rukun berikutnya, rukun ke-13 adalah dua salam. Naam, di mazhab Hambali, yakni sesuai dengan mazhab penulis kitab ini, dua salam itu termasuk rukun. Ya. Dan ada pendapat kedua dari Imam Ahmad, yaitu cuma salam yang pertama saja yang merupakan rukun. Adapun salam yang kedua adalah sunnah. Ala kulli hal, pendapat yang resmi atau pendapat yang baku di mazhab Hambali, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu dua salam. Ya, harus ada, yakni termasuk rukun sholat adalah dua salam. Dan naam tentunya, perbedaan pendapat tentunya hal yang biasa. Pendapat yang kedua tadi itu dipilih oleh misalnya Ibnu Qudamah, ulama Hambali sendiri. Jadi ini adalah hal yang biasa. Ala kulli hal, ya, tentunya insya Allah kita ketika sholat, ya, prakteknya adalah kita akan melakukan salam dua kali ke kanan dan ke kiri. Baik, kemudian rukun yang terakhir, yaitu rukun yang ke-14 adalah at-tartib, yaitu harus berurutan sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalil dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh para sahabat. Baik, ini adalah 14 rukun salat. Adapun wajib sholat, penulis berkata wa wajibatuha samaniyah. Wajib sholat itu ada 8. Ini antum mungkin pada poin ini akan merasa ini ana ngebut membahasnya ya. Tapi ini dalam rangka supaya yakni karena kitab ini adalah kitab untuk belajar fikih secara mendasar terlebih dahulu, belajar awalan. Yakni diharapkan pembahasan yang lebih terperinci nanti ketika kita sudah membahas kitab yang lebih tebal. Bukan, tapi sekarang kita fokusnya adalah ya menyebutkan secara global terlebih dahulu supaya mengetahui gambaran besar apa saja pembahasan tentang thaharah, apa saja pembahasan tentang sholat, kemudian zakat, puasa dan seterusnya. Kemudian wajib sholat ada 8. Yang pertama adalah takbirun li ghairil ihram. Takbir yang bukan takbiratul ihram. Ini takbir intiqal, takbir ketika berpindah dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, sujud ke duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Nah, takbir di antara gerakan-gerakan. Tentunya dari ruku ke i'tidal bukan takbir ya. Tapi nanti akan dibahas ya, nanti akan dibahas afwan. Jadi dari ruku ke i'tidal itu bukan takbir yang disyariatkan. Jadi takbir intiqal dari berdiri ke ruku atau dari i'tidal ke sujud, sujud ke duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Itu namanya takbir intiqal, takbir ketika berpindah. Takbir ketika berpindah. Intiqal yakni berpindah posisi, berpindah rukun. Maka atau afwan, berpindah posisi lebih tepatnya ya. Kalau berpindah rukun maka tidak begitu akurat pemilihan kata tersebut. Baik. Takbir yang bukan takbiratul ihram, yakni takbiratul intiqal, itu termasuk wajib. Sehingga kalau misalnya kita lupa tidak mengucapkan takbir intiqal, ini berarti apa yang dimaksud dengan takbir intiqal? Ini mengucapkan Allahu Akbar. Misalnya kita lupa tidak mengucapkan Allahu Akbar dari berdiri ke ruku misalnya, maka ya kita sudah tahu hukumnya, yaitu apa? Harus sujud sahwi. Jadi takbir intiqal itu bukan rukun, akan tetapi dia adalah wajib sholat. Tentunya takbir yang lain, ada jenis takbir-takbir yang lain. Jadi takbir selain takbiratul ihram, ini adalah istilah yang sangat umum, yang mencakup misalnya takbir tambahan, takbir zawaid di sholat id misalnya. Maka tentunya itu bukan wajib sholat, akan tetapi itu sunnah saja. Ya, itu sunnah sholat. Jangan kemudian kita setelah belajar kitab ini, oh takbir selain takbiratul ihram itu wajib sholat. Kalau lupa tidak dikerjakan maka harus sujud sahwi. Kemudian nanti di sholat id, imam sholat idnya lupa, kemudian kita setelah sholat kemudian tiba-tiba memperkarakan, mempermasalahkan, ini harus sujud sahwi. Ini adalah kesalahan. Karena takbir tambahan di sholat id itu bukan wajib sholat, akan tapi sunnah sholat. Nah, baik. Kemudian wajib yang kedua yaitu tasmi', yaitu istilah untuk perkataan sami Allahu liman hamidah. Ini wajib sholat ketika kondisinya dari rukun ke i'tidal. Tapi kemudian penulis berkata li imamin wa munfarid, bagi imam dan bagi munfarid. Jadi kalau kita menjadi imam sholat, maka wajib untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Dan tidak boleh dibaca sami'allahu liman hamidah. Ya, ana pernah menjumpai ada yang mengucapkan demikian, imam sholat yang mengucapkan demikian. Ini salah. Sami'allahu liman hamidah. Ini salah karena ini mengubah arti. Hamidah ya, ini menjadi fi'il amr. Ya atau yakni fa'il mansub, dan kita tidak paham apa makna dari kalimat itu menjadi apa maknanya. Yang benar adalah hamidah, bukan hamidah. Ya, tidak boleh panjang haknya. Sami'allahu liman hamidah. Baik. Ini wajib bagi siapa? Bagi imam dan bagi orang yang sholat munfarid. Ya. Adapun makmum, bagaimana? Nanti makmum akan dibahas di wajib sholat kesekian. Ya. Nanti insya Allah sampai sendiri ya. di wajib sholat. Yani, setelahnya mungkin. Setelahnya, na'am. Penulis berkata, setelah tasmi' li imamin wa munfarid, kemudian beliau berkata, wa tahmid. Tahmid maksudnya adalah perkataan, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ini diucapkan oleh imam, diucapkan oleh makmum, dan diucapkan oleh munfarid. Jadi kesimpulannya, makmum, dia tidak wajib untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah, akan tapi dia wajib untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya. Jadi sebagaimana sabda adapun imam dan munfarid, maka mereka berdua harus mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamd. Jadi sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qala al imam sami'allahu liman hamidah, faqulu allahumma rabbana lakal hamd. Ya, dalam hadis ini dengan ada kata Allahumma rabbana lakal hamd. Di riwayat yang lain rabbana walakal hamd. Ya, jadi kalau tidak salah juga di riwayat lain rabbana lakal hamd, enggak ada wawunya. Maka perkataan ini disebut tahmid. Tahmid ini diucapkan oleh ketiganya, imam, makmum, munfarid. Adapun tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah, diucapkan oleh imam dan munfarid saja. Kemudian rukun berikutnya adalah tasbihatun ula fi ruku'in wa sujud. Tasbih yang pertama di posisi ruku' dan di posisi sujud. Ini ketika sujud, ketika ruku' misalnya mengucapkan subhan rabbiyal azim. Ya. Kemudian ketika sujud subhan rabbiyal a'la. Yang pertama, karena nanti ketika dibahas di sunnah sholat, ini diucapkan, disunahkan diucapkan sampai 3 kali. Tapi yang wajib adalah cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau lupa untuk mengucapkan perkataan ini, maka ya, sujud sahwi. Baik. Kemudian yang kelima adalah, jadi tasbih. Yang pertama ketika rukuk dan sujud, ini berarti wajib yang keempat dan kelima. Ini dianggap dua wajib. Kemudian wajib yang keenam, perkataan Rabbighfirli ketika duduk di antara 2 sujud. Ketika mengucapkannya yang pertama kali, maka ini yang wajib. Ya, maka ini yang wajib. Ini sebagai Rasulullah SAW kana yaqul baina sajdatain rabbighfirli. Baik. Kemudian wajib yang ketujuh adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Tasyahud akhir adalah rukun, tasyahud awal adalah wajib salat. Ya, itulah bedanya. mengapa disebut wajib sholat tasyahud awal? Karena Nabi Muhammad SAW pernah lupa tasyahud awal, kemudian sujud sahwi. Itu berarti tasyahud awal bukan tasyahud awal adalah ya ini adalah wajib sholat. Kemudian yang kedelapan adalah julusun lahu, yakni duduk untuk tasyahud awal. Jadi bacaan tasyahud awalnya itu wajib, duduknya untuk tasyahud awal itu juga wajib. Baik, jadi dengan demikian berarti ini kita sudah membahas 8 dari wajib sholat. Ya. Adapun sunnah sholat ada 2. Wasunanuha aqwalun wa af'alun. Sunnah-sunnah sholat ada 2, yaitu berupa perkataan dan juga berupa perbuatan. La tabtulu bitarki syai'in minha mutlaqan. Sholat tidak batal dengan ketika misalnya seseorang meninggalkan sunnah sholat. Ya, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, atau lupa atau tidak tahu, jahil misalnya. Baik, jadi sunnah sholat ada dua. Kita bahas sunnah sholat yang pertama yaitu sunnah yang berupa perkataan. Fasunnahul aqwali 11. Sunnah sholat memang ada dua, perkataan dan perbuatan. Tapi sunnah yang berupa perkataan ada 11. Ya. Wahiyah istiftah. Yang pertama adalah istiftah. Yani doa iftitah. Kita biasa mengenalnya dengan doa iftitah. Atau penulis sebutkan di sini istiftah. Dan ini banyak riwayat yang menyebutkannya, maka berganti-ganti bacaan sesuai dengan riwayat-riwayat tersebut, maka tidak masalah. Ya. Riwayat doa iftitah yang banyak disebutkan di kitab Hanabilah, misalnya di matan-matan gitu ya, itu adalah subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya, tapi tentunya ada riwayat yang lain. Wajah tu wajah ya lilladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya. Ini doa iftitah, ini sunnah berarti ya. Kemudian yang kedua, sunnah salat yang kedua adalah ta'awudz wa ta'awudzun. Mengucapkan ta'awudz setelah membaca doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz. Kemudian sunnah salat yang ketiga basmalah. Ya, basmalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Naam, karena Hanabilah berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan ini ada memang perbedaan pendapat yang muktabar di kalangan para ulama. Ya, merupakan perbedaan pendapat yang muktabar di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Ada yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari Al-Fatihah. Ya. Jadi ayat pertama dari Al-Fatihah menurut pendapat ini adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, akan tetapi surat Al-Fatihahnya tetap 7 ayat karena di ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dianggap satu ayat sendiri, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini dianggap satu ayat tersendiri. Ya, sehingga jumlahnya tetap 7 walaupun kurang basmalah di awal karena ayat pertama, akan tapi di akhir ayat ketujuh yang panjang itu dibagi 2, yakni itu merupakan 2 ayat yang berbeda. Sehingga Al-Fatihah tetap 7 ayat. Nah, ini berbeda pendapat. Jadi kalau kita mengikuti pendapat Hanabilah maka basmalah itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Akan tapi tentunya dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat, mengingat ini juga mudah untuk melakukannya dan ini berkaitan dengan rukun sholat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Mengingat hal-hal ini maka lebih baik kita tetap mengucapkan basmalah walaupun kita katakan di sini basmalah hukumnya sunnah menurut Hanabilah. Akan tapi mengucapkan basmalah ya ini perkara yang mudah insyaallah dan ini termasuk perkara yang penting bisa mempengaruhi yakni keabsahan sholat kita, maka lebih baik ya untuk mengucapkan basmalah. Baik, kemudian sunnah berikutnya yang keempat adalah perkataan amin setelah surah Al-Fatihah dibacakan. Dan yang mengucapkan Al-Fatihah, yang mengucapkan amin di sini adalah makmum, munfarid dan imam, ya dan imam. Nah. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan ini wa qira'atu suratin disebutkan oleh penulis fi fajrin wa jum'atin wa idin wa tatawwu'in wa awwalatay maghribin wa ruba'iyah. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah di waktu di salat subuh. 2 rakaat salat subuh itu disunnahkan, di 2 rakaat salat Jumat disunnahkan juga, di 2 rakaat salat Id disunnahkan juga, di salat sunnah tatawu disunnahkan juga, di 2 rakaat pertama dari salat Maghrib disunnahkan juga, di 2 rakaat pertama dari salat Rubaiyah. Salat Rubaiyah maksudnya salat yang 4 rakaat, ini zuhur, asar dan isya, maka ini juga disunnahkan membaca surat surat pendek setelah surat Al-Fatihah. Walaupun tentunya tidak harus satu surat, sebagian ayat, dan walaupun yakni sebagian ayat tidak harus dari depan surat, akan tapi bisa dari tengah-tengah, ya, maka ini juga tidak masalah. Yang penting membaca ayat setelah surat Al-Fatihah. Jadi itu adalah hal sunnah. Kemudian sunnah yang keenam adalah wajahru imamin biqiraatin. Jaharnya imam ketika membaca, tentunya dalam tempat-tempat yang itu memang disyaratkan untuk dijahar, seperti sholat zuhur, sholat maghrib dua rakaat pertama sholat maghrib, dua rakaat pertama sholat isya, kemudian juga pada sholat subuh, kemudian juga pada sholat jumat, sholat id, sholat kusuf, istisqa, dan lain-lain. Sholat-sholat ini insyaallah akan dibahas nanti insyaallah. Ya, jadi membaca atau menjaharkan bacaan itu disunahkan bagi imam. Sehingga ini tidak wajib. Bahkan ini juga bukan rukun. Bukan rukun sholat, bukan wajib sholat. Sehingga kalau imam misalnya dalam misalnya sholat isya atau sholat subuh kemudian tidak menjaharkan bacaan, maka ini tetap sah. Akan tapi tentunya ini akan menimbulkan kegaduhan di masjid, ya. Bapak-bapak akan mempermasalahkan. Ini kenapa imamnya ngantuk? Baik. Wa qawlu ghairi ma'mumin ba'da tahmid mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Qawlu ghairi ma'mum maksudnya imam dan munfarid. Perkataan imam dan munfarid ketika selesai mengucapkan Rabbana walakal hamd, kemudian dilanjutkan mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau perkataan sahabat menjelaskan tentang salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Maka ini sunnah. Ya, maka ini disunnahkan. Hadis yang barusan itu di Sahih Muslim, ya. Nah. Jadi maksudnya adalah bisa jadi ini tidak familiar bagi sebagian kita, akan tapi ketahuilah bahwa hadisnya ada di Sahih Muslim. Baik. Adapun makmum, maka ya tidak disunahkan untuk membaca tambahan setelah Rabbana walakal hamd. Ya, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Walaupun ada pendapat kedua dari Imam Ahmad, yaitu sama. Untuk makmum juga disunnahkan. Sama seperti untuk imam dan munfarid. Kemudian sunnah yang kedelapan adalah wa mazada ala marratin fi tasbih. Tambahan bacaan tasbih, yakni bacaan tasbih yang kedua dan ketiga di rukuk dan juga di sujud. Ya, ketika sujud misalnya subhanarabbil a'la. Tiga kali, maka yang kedua dan ketiga itu sunnah. Yang pertama rukun atau wajib salat. Baik. Wa su'alul maghfirah. Sunnah yang kesembilan adalah meminta berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani di duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli. Ini bacaan yang kedua dan ketiga. Rabbighfirli. Bacaan yang pertama wajib, yang kedua dan ketiga sunnah. Kemudian setelah itu wadu'a'un fi tasyahudin akhir. Doa di tasyahud akhir. Ini setelah membaca bacaan tasyahud akhir, kemudian berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dari azab neraka, dan dari fitnah dajjal, yakni dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini sunnah. Kemudian yang ke-11 kunut ketika witir. Ya. Baca kunut ketika witir ini dibahas nanti di salat witir insyaallah. Di pembahasan salat witir. Baik, maka ini 11 sunnah yang berupa perkataan. Adapun sunnah yang berupa sunnah salat yang berupa perbuatan, maka kata penulis wa sunanul af'al ma'al hay'at khamsun wa arba'un. Sunnah perbuatan dan juga hay'at, yakni posisi tubuh ketika sholat begitu ya, itu ada 45 sunnah ya, dan ini dibahas di kitab-kitab yang lebih tebal insyaallah ta'ala, tidak dibahas di kitab yang ringkas ini. Nah, kalau dibahas juga dan kalau misalnya disebutkan juga oleh penulis 45 sunnah ini, kita bisa jadi sampai subuh ini. Masya Allah. Baik. Kemudian pembahasan terakhir kita selesaikan, sunnah sudah selesai, tinggal satu pembahasan lagi yaitu masalah makruh. Ya, hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Penulis berkata, wa yukrahu lil musalli iltifatun. Makruh bagi orang yang sholat untuk menoleh. Baik menoleh dengan kepala atau menoleh melirik dengan mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Yakhtalisu syaitan min sholatil abdi. Ya, itu adalah hal yang dicuri oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Maka ini makruh hukumnya. Walaupun boleh bagi kita untuk menoleh kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan ya, dan itu penting sekali, maka tidak masalah untuk menoleh sedikit. Kemudian makruh yang kedua adalah wataghmidu ainai, menutup kedua mata. Karena ini adalah perbuatannya orang Yahudi dan Majusi ketika mereka beribadah. Perbuatannya orang Yahudi ketika sholat, dan Yahudi Ortodoks itu mereka sholat ada gerakan ruku dan sujudnya. Ya, jadi memang mirip, akan tapi tentunya tidak sama 100% tentunya ya. Akan tapi itu adalah memang asar dari syariatnya para nabi dan rasul terdahulu yang dikirim kepada mereka. Dan mereka yakni atau sebagian dari mereka menutup mata ketika sholat, maka kita dilarang untuk, yakni makruh untuk menutup mata juga ketika sholat. Demikian pula Majusi, ketika mereka beribadah menghadap api sehingga mereka tutup mata karena silau ya, sehingga itu mengapa kita dimakruhkan untuk menutup mata ketika sholat. Walaupun para ulama berkata kalau misalnya melihat di depannya ada sesuatu yang mengganggu konsentrasinya, mengganggu kehusuannya. Seperti misalnya di depannya adalah jalan raya, misalnya banyak orang lalu lalang dan seterusnya. Maka kalau memang menutup mata itu adalah sesuatu yang bisa membuat dia lebih khusyuk, maka dalam kondisi itu maka tidak masalah. Kemudian makruh yang terakhir yang disebutkan oleh penulis di sini adalah wamassul hasa wa nahwu dzalik. Yani memegang atau kerikil dan lain-lain ya. Jadi sesuatu yang tidak ada faedahnya, atau bermain-main jari seperti ketika lagi sholat, seperti gitu ya. Jadi atau sambil sholat begitu sambil yakni makruh karena tidak ada faedahnya dan itu bukan gerakan sholat dan sebaiknya dihindari. Maka ini adalah pembahasan tentang syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat, dan juga makruh sholat. Ya, dan juga makruh sholat. Alhamdulillah telah kita bahas secara global ya. Walaupun masing-masingnya ini memiliki pembahasan yang panjang masing-masingnya. Jadi bisa kita bayangkan kalau masing-masing poin dari tadi dibahas secara panjang, maka ya itu tidak sesuai hikmah bagi orang yang baru belajar pertama kali. Akan bosan nantinya. Itulah mengapa kita bahas secara global dan cepat ya, supaya kita bisa memiliki pondasi secara global terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita isi perlahan-lahan perincian-perincian setelah kita menuju ke kitab berikutnya insyaallah ta'ala. Sehingga yang akan dibahas di pertemuan berikutnya pekan depan insyaallah adalah tentang sujud sahwi. Nah, dan ini adalah pembahasan yang harus konsentrasi untuk memahaminya insyaallah. Baik. Kami kembalikan kepada moderator Pak Dedi. Ya. Syukron wa jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan materinya. Ini materinya satu semester tapi dipadatkan Ustaz ya. Iya, jadi materi satu semester dipadatkan satu jam lebih. Sehingga ini pertanyaannya cukup banyak Ustaz, karena mungkin materinya juga padat ya. Saya langsung saja baca Ustaz ya, biar banyak yang bisa dijawab. Pertanyaan saya bacakan berdasarkan urutan yang pertama masuk. Pertama dari Akh Haikal. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan waktu sholat subuh, berkaitan dengan sholat, sehubungan dengan adanya perbedaan waktu subuh yang katanya kecepatan atau terlalu cepat 8 menit. Maka sebaiknya kita sholat qobliyah subuh setelah 8 menit atau langsung setelah adzan subuh. Meski kira-kira waktunya terlalu cepat. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua, apakah ada sholat qobliyah asar? Itu Ustaz, silakan Ustaz. Nah, terkait waktu subuh, ini perkara yang memang yakni butuh ahlinya yang membahas. Ya, butuh ahlinya yang membahas. Yani ahli dalam masalah ini adalah yang meneliti memang apakah waktu subuh ketika masuk waktu subuh, ketika azan gitu ya, apakah itu memang sudah masuk waktu subuh fajar shadiq atau tidak. Ini yang harus bicara adalah ahlinya, karena ini menyangkut sholatnya orang satu negeri. Ya, ini perkara yang luar biasa penting dan luar biasa berbahaya untuk dibahas secara sembarangan. Sehingga saran ana, sebelum kita membahas pertanyaan ini, maka tanyalah kepada para ustadz yang ahlinya dalam masalah ini, ya. Dan masalah waktu sholat itu memang lebih baik dikomunikasikan juga kepada ulil amri, ya, karena ini adalah harus yakni ada kesepakatan dan yakni sesuatu yang disepakati bersama ulil amri, sehingga perkaranya menjadi tidak kacau balau. Ya, ana tidak mau menjawab pertanyaan ini karena ana bukan ahlinya. Ya, walaupun ana pribadi secara pengamalan tentunya memilih yang lebih cenderung pada pendapat yang sholat subuh belum masuk ya, ketika azan begitu ya. Walaupun ini pendapat pribadi dan yakni ana tidak melakukan penelitiannya langsung, tetapi ana melihat argumentasi para ustadz yang melakukan penelitiannya begitu ya. Jadi ana juga hanya mengikuti mereka. Tapi ala kulihal ini tidak boleh dibahas secara sembarangan. Ini harus dibahas secara runtut dan secara sistematik bersama para ustadz dan para ulama di negeri ini, kemudian berbicara dengan ulil amri juga, ya, sehingga perkara yang menjadi teratur. Dan walaupun misalnya mengikuti waktu sholat yang sudah ada, maka itu juga tidak masalah, karena itu juga adalah hasil ijtihadnya para ulama dan para ustadz yang memilih pendapat itu pertama kali. Nah, kemudian apakah sholat sebelum sholat asar ada qobliyah? Nah, ada dua rakaat. Kita teruskan pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Pertanyaan dari Akhraihan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika syarat sah sholat masuknya waktu sholat hanya terpenuhi sebagian? Misalnya sholat asar dilakukan menjelang maghrib, ketika masuk rakaat ketiga itu masuk waktu maghrib. Atau contoh yang kedua, lagi sholat asar tampaknya ini dikerjakan jamaat adzim dengan zuhur, tapi pada tengah-tengah ternyata masuk waktu asar. Demikian Ustaz pertanyaannya, silakan. Nah, kalau misalnya ya sebuah sholat dilakukan, seluruh sholat dilakukan sebelum waktu sholat berikutnya masuk, maka ini kita katakan ada. jika seluruh sholat tersebut, keseluruhan sholat tersebut dari awal sampai akhir dilakukan sebelum waktu sholat berikutnya masuk, berarti dilakukan pada waktunya. Nah ini berarti ada, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kalau seluruh sholat ini dikerjakan setelah waktu berikutnya masuk, seluruhnya berada setelah waktu berikutnya masuk, maka ini qadha. Maka ini qadha, ya, namanya qadha. Jadi kalau orang mengerjakan qadha seperti ini tanpa uzur, maka dia berdosa, itu maksudnya. Orang boleh qadha sholat kalau memang ada uzurnya. Perkataannya kurang akurat sebenarnya. Walaupun tidak ada uzurnya, dia tetap harus qadha. Tapi yakni kalau tidak punya uzur, dia akan berdosa kalau dia melakukan sholat secara qadha. Itu perkataan yang akurat. Kalau tidak ada uzurnya, maka ketika dia melakukan sholat secara qadha, dia akan berdosa kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzurnya, dia melakukan sholat secara qadha, maka tidak masalah. Ini namanya qadha. Nah sekarang bagaimana kalau sholat tersebut di tengah-tengahnya, sebagian sholat di waktunya, setelah sholat di setelah masuk waktu berikutnya, atau ya kalau sholatnya, waktu sholat itu ada waktu ikhtiar dan atau ada waktu darurat, bagaimana kalau yakni sholatnya itu sebagiannya di waktu ikhtiar, sebagiannya lagi di waktu darurat, atau sebagiannya di waktu darurat, sebagian lagi di waktu sholat berikutnya. Intinya sholatnya ada di tengah-tengah antara dua pergantian waktu. Bagaimana hukumnya? Maka Hanabilah menyebutkan bahwa para ulama Hanabilah menyebutkan bahwa sholat itu dianggap dilakukan secara ada, dianggap dilakukan secara ada ketika takbiratul ihramnya itu berada di dalam waktunya. Ini berarti sangat sangat mudah sekali itu, karena untuk takbiratul ihram butuh berapa lama? 5 detik, 10 detik. Cukup takbiratul ihramnya ada di waktunya, maka ini kita katakan sholatnya adalah ada. Ya, maka ini kita katakan sholatnya adalah ada. Akan tetapi, ya, tidak boleh, tetap tidak boleh untuk mengakhirkan sholat sampai seakhir ini. Takbiratul ihram cuma 5 detik, 10 detik, Allahu Akbar, kemudian azan masuk waktu sholat berikutnya. Tidak boleh sampai seperti ini. Ya, tetap wajib bagi kita untuk mengerjakan sholat, seluruh sholat di waktunya. Atau seluruh sholat seluruhnya di waktu ikhtiarnya. Di waktu ikhtiarnya. Baru boleh kita mengerjakan sholat itu di waktu darurat, atau masuk ke waktu darurat gitu ya. Atau masuk ke waktu sholat berikutnya, atau seluruhnya di waktu sholat berikutnya, yakni qadha. Baru boleh seperti ini kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur, maka tidak boleh. Akan tapi secara ada atau qadha, apakah sholat yang tadi sebagiannya di, misalnya sholat maghrib ya, karena gak ada waktu ikhtiar ya, biar gampang. Sholat maghrib dengan sholat isya misalnya. Anda mengerjakan sholat maghrib satu rokaat pertama di waktu maghrib. Dua rokaat sisanya di waktu isya. Ini ada atau qadha? Ini ada. Apakah dia sholatnya sah? Sholatnya sah secara ada atau secara qadha? Secara ada. Kemudian apakah sholat maghribnya ini dia juga berdosa karena sholatnya jadi mepet, terlalu mepet sehingga dua rokaat maghribnya malah di waktu isya? Naam, dia berdosa kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur maka tidak masalah, seperti misalnya ketiduran baru bangun setelah menjelang isya. Iya, naam, menjelang isya. Naam. Baik, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini waktunya 2:27. pertanyaan berikutnya dari Ardi Haro. Barakallahu fikum Ustaz. Misalkan kita sholat subuh, kemudian kita ragu, apakah yang sedang kita kerjakan, apakah sholat subuhnya atau sholat qobliyahnya? Bila pada akhirnya kita ingat sedang sholat apa, apakah dianggap niatnya hilang ketika sedang ragu sehingga batal? Silakan Ustaz. Ada orang sholat kemudian ragu-ragu, apakah itu tadi sholat qobliyah atau sholat subuh gitu ya? Iya. Ini yang bertanya adalah Ardi, maka Anda tidak heran dia lupa. Ini mahasiswa nih. kalau misalnya seseorang ragu-ragu apakah dia tadi sholat qobliyah atau sholat subuh. Pertanyaan berarti apa? Apakah harus diulang lagi sholat subuhnya? Atau bagaimana tadi Pak? Afwan. Ya. Apakah niatnya dianggap hilang? Nah, karena hukum asalnya adalah yakni dia belum mengerjakan sholat fardu tersebut, sholat subuhnya berarti. Jadi lebih baik dia ulang. Ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dari Raihan Fuadi. Barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya lagi. Bagaimana hukumnya jika Al-Fatihah seorang imam terdapat lahan jali, saya nggak ngerti nih, yang mengubah makna ayat, apakah kita boleh berimam di belakangnya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan. Naam, lahan jali, kesalahan fatal yang bisa mengubah makna. Seperti misalnya, siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, ini kesalahan fatal. Karena an'amta jadi an'amtu, subjeknya jadi berbeda. Jadi an'amtu jadi yang aku berikan nikmat. Ini berbeda sekali maknanya. Sehingga ini lahan jali. Maka yang seperti ini ya sholatnya bisa batal kata para ulama. Ya, karena surat Al-Fatihahnya tidak benar gitu ya. Sehingga sholatnya juga tidak sah karena membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Termasuk hukum sholat. Kecuali kalau lahan jalinya tersebut karena uzur tertentu misalnya. Ya, tapi biasanya kalau ada uzur tertentu biasanya tidak sampai lahan jali. Misalnya tidak bisa mengucapkan roh gitu misalnya. Atau ya ini keterbatasan. Maka wallahualam ini tidak sampai ke sana. Akan tapi ya kita harus ingatkan imamnya, kalau memang dia sudah berusaha semampunya untuk membenarkan kesalahannya tersebut, tapi itu sudah bawaan lidahnya misalnya, maka semoga itu tetap sah bagi dia. Ya, tapi kita tetap harus hati-hati sebagai makmum, karena kita mengetahui ini, kalau misalnya itu terjadi, itu lahan jali, maka kita sebagai makmum harus berhati-hati. Nah. Baik Ustaz, ini waktunya sudah habis, pertanyaan masih banyak, apakah masih diizinkan untuk menyampaikan pertanyaan Ustaz? Tidak. Karena masih banyak kegiatan. Ya. Baik Ustaz, ini pertanyaan masih ada sekitar 15 pertanyaan lagi. Mungkin sementara saya simpan dulu, saya siap dulu pertanyaannya. Nanti kalau ada kesempatan di pertemuan datang, pertanyaan ini akan lebih didahulukan, dibacakan Ustaz ya. Insya Allah. Baik Ustaz, karena waktunya sudah sampai kepada pukul 21.31, jadi sudah habis. Silakan Ustaz untuk menyampaikan nasihat penutup Ustaz. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan ya pembahasan yang penting tentang sholat, sunnah wajib, sunnah rukun wajib, sunnah dan syarat rukun wajib, sunnah dan makruh, 5 komponen dari sholat. Maka semoga ini menjadi bekal kita untuk memperbaiki sholat kita dan memperbaiki kualitas sholat kita. Tentunya hal yang tidak disebutkan yaitu masalah khusyuk, kehusuan ketika sholat ini wajib. Maka walaupun tidak disebutkan di dalam pembahasan tadi, akan tapi kehusuan ketika sholat itu dibahas oleh para ulama di tempat-tempat yang lain, ya. Jadi wajib bagi kita untuk menjaga khusyuan sholat. Itu termasuk salah satu hal yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Taala pertama kali dari dunia ini, khusyuk ketika sholat. Ya, sehingga itu mengapa kemudian kita melihat ada jamaah yang imamnya lupa bahwa dia salah, makmumnya juga lupa bahwa imamnya salah. Ya, ini semuanya sama-sama tidak konsentrasi. Maka wajib bagi kita untuk menjaga sholat kita, menjaga khusyuan ketika sholat dan memperbaiki kualitas sholat kita. Semoga dengan mempelajari bab ini, kitab ini, ya itu kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki sholat kita. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sujud sahwi. Ini juga termasuk perkara yang harus kita belajar secara ya, konsentrasi supaya bisa mengikutinya. Nah, insya Allah.